Den, kena tak? Apa? Oh, nak cewek lu ni ngerti? Laiki lu. Belok bentuan si perawan. Rondo, lah, masih rondo kau ya rondo kena.